tanya jawab itu yang pertama, silakan langsung saja. Oh, bisa. Langsung tiga coba, tiga jadi satu penuh tiga orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang tidak dengar. Apa ada kertas? Saya pengen nulis. Ambil aja. Terima kasih, Pak. Ya. Pertama yang saya tanyakan mengenai asuransi tadi, Pak. Bapak tadi ya, mengatakan kan asuransi itu tidak diperkenankan ya. Padahal kan seperti kadang-kadang tadi juga ada istilah ikhtiar gitu, sebagai manusia. Ya. Yang kedua, salah satu syarat pintu yang dilarang perjualan adalah barang yang haram tadi ya. Yang saya tanyakan adalah kalau kita menjual barang yang ilegal, yang apa namanya, maksudnya itu tidak black market. Iya, katakanlah seperti itu atau gimana, itu apakah di termasuk haram atau tidak? Kemudian yang ketiga, waktu sholat Jumat tidak diperkenankan jual beli. Andaikan kita ini sebagai musafir, apakah itu juga termasuk di larang untuk berjual beli? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini borong tiga pertanyaan sekaligus. Yang pertama tadi masalah asuransi, Pak ya, dengan kaitannya dengan ikhtiar. Saya katakan jangan tidak, saya tidak katakan bahwa jangan tidak ikhtiar. Ikhtiarlah, berusahalah, berjuanglah, nabunglah. Tapi doktrin yang ditanamkan oleh penuhnya dunia asuransi itu jangan pernah dipercaya, Pak. Tatkala mereka mengatakan masa depan itu suram, bapak sekarang berhasil, siapa yang menjamin? Anak bapak, katakan yang menjamin Allah. Jadi bagaimana? Saya tidak takut. Kenapa saya masih harus asuransi? Oh, saya tidak takut. Bagaimana anak bapak? Dia lahir dengan membawa jatah rezekinya. Jangan takut. Sebagian bapak lahir membawa jatah rezeki bapak. Sehingga alasan atau perangkap yang dipasang oleh dunia asuransi mengatakan bahwa masa depan anak bapak tidak jelas, katakan jelas. Saya percaya bahwa anak saya telah mendapat jatah rezeki jaminan dari Allah. Bagaimana sekolahnya, dia akan sekolah dengan rezeki yang Allah telah teruskan dia. Memang kalau kita asuransi bisa anak kita sekolah, betapa banyak orang sudah dapat talent seanaknya tidak mau sekolah, Pak. Ya buat apa asuransi itu? Wong anaknya tidak mau sekolah. Ya kan? Bukan rezeki dia untuk sekolah. Jadi jangan khawatir. Sehingga alasan untuk asuransi tidak perlu. Kenapa mesti ditabung di asuransi? Tabung di rumah. Tabung di rekening bapak. Tabung diinvestasikan dalam barang. Tidak perlu ada asuransi. Mungkin itu di asuransi, tidak di asuransi, jatah rezeki bersama dia. Dan bahkan betapa banyak orang sudah asuransi ngajukan klaim tidak diberi. Prakteknya seperti itu, dipersulit sedemikian rupa. Itu banyak janji manis yang di depan ternyata tidak dipenuhi. Jadi saya tidak mengatakan pasrah seperti tadi, geleng-geleng demi saja, Pak, nanti enggak. Silakan bapak menabung, silakan bapak investasi, silakan bapak membekali anak-anak bapak dengan kepintaran-kepintaran, silakan. Tapi jangan mau kita dipenjara oleh madesu dunia asuransi. Itu yang pertama. Yang kedua, black market, Pak ya. Jadi halal haram dalam Islam itu kriterianya jelas, telah digariskan dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan black market itu kriterianya lain. Kalau lewat bandara resmi bayar cukai, itu barang resmi boleh berjualan. Dalam Islam tidak ada kaitan, karena Islam ada sebelum ada biaya cukai. Jadi kita tidak boleh merubah halal haram hanya karena apa? Biaya cukai. Nanti sekarang haram, kenapa? Masih ada biaya cukai. Tatkala menganut perdagangan bebas, jadi halal. Masa halal haram? Muter-muter setiap hari berganti, Pak. Besok ganti presiden, keluar dari perdagangan bebas. Haram lagi, besok halal lagi, haram lagi, halal lagi. Tidak, jadi halal haram tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal yang seperti itu. Halal haram kriterianya jelas dalam Al-Quran. Yang halal dalam Al-Quran, hadis, halal. Undang-undang, itu manusia yang buat. Halal haram harus dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis. Undang-undangnya berubah, tidak berubah, inilah garisannya. Walaupun saya tidak menganjurkan Bapak untuk ikut, karena resikonya nanti dibui, saya tidak tanggung jawab. Jadi jangan gara-gara Ustaz Muhammad Arif ini biang keroknya, ini saya dibui. Enggak, saya tidak menganjurkan Bapak. Resiko tanggung penumpang sendiri. Masalah orang yang safar pada hari Jumat. Tadi masalah waktu diharamkannya jual beli pada hari Jumat itu bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Makanya saya pikirkan bagi kaum laki-laki. Bagi ibu-ibu tidak. Dia halal waktu sholat Jumat, dia boleh jual beli karena dia tidak wajib melakukan sholat Jumat. Allahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Sebelah sini ya. Ayo Pak. Sini. Ya, Pak. Mic-nya ini Pak. Ya, silakan Pak. Bunyi-bunyi Pak, bunyi Pak. Silakan. Ya, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Rosali Ibrahim. Masyaallah. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya akan syukur dengan yang ada di sini bahwa untuk menjalankan sesuatu itu harus dengan duit. Duit yang saya jalankan, duit ini adalah doa, usaha, iman dan takwa. Masya Allah. Saya mau tanya Ustaz, hukumnya jual beli organ tubuh manusia yang marak sekarang ini, kadang diculik kemudian organnya diambil dan dijual. Yang kedua, bagaimana hukumnya andai kata ontanya si Jabir tadi belum sampai di Madinah terus mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kapten Basri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kelak di hari kiamat di surganya. Pertanyaan pertama tadi masalah organ manusia. Organ manusia itu adalah karunia dari Allah SWT dan itu bukan milik kita. Kita hanya memiliki hak pakai. Makanya walaupun Anda punya tangan, Anda punya telinga, Anda punya kaki, tidak boleh saya nak saya mau potong-potonglah tangan. Buat apa 5, saya membuat 3 saja. Potong 2, tidak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh. Makanya Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Jangan kau ceburkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi, semasa hidup saya tidak boleh enak sendiri potong-potong, saya mau 2 saja, bentuknya lebih unik. Tidak boleh. Makanya banyak para ulama, bahkan bisa dikatakan itu merupakan konsensus ulama ahli fikih kontemporer, mengatakan jual beli organ manusia tidak dibenarkan karena itu bukan milik kita. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita jual? Solusinya bagaimana kalau orang mau cangkok ada gagal ginjal? Solusinya tidak diperjualbelikan. Kalau ada yang mau donor silakan. Tapi jual tidak. Jual tidak boleh. Donor boleh, seperti donor darah. Tapi jual beli darah tidak boleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah unta Jabir tadi para ulama telah dibahas membahasnya. Andai Jabir yang tadi mensyaratkan untanya ditunggangi setengah jalan, untanya kesandung, kecemplung jurang, mati, maka otomatis itu jual belinya batal. Artinya Jabir tidak berhak untuk mendapatkan uang. Uang yang kalau andainya itu sudah diberi, dibayar di muka, maka Jabir harus mengembalikan uangnya. Oleh karena itu, dalam salah satu prinsip ekonomi Islam, Pak, kita tidak dibenarkan menjual barang yang yang telah kita beli sebelum sepenuhnya berada di tangan kita. Seperti ini, kita genggam, kita pegang, suratnya sudah ada, barangnya sudah ada, baru kita boleh menjual reseller lagi, jual kepada pelanggan lain. Tapi barang, misalnya kita pesan barang dari Amerika, demikian-demikian beritanya, kita sudah dapat pulisannya, bukti pengiriman barang, sudah terima, masih di kapal. Kita tidak boleh mencari pelanggan sampai barang itu tiba di gudang kita. Kenapa? Bisa saja barang itu tenggelam, bisa saja barang itu rusak sebelum, makanya kalau sudah sampai di tangan baru boleh diperjualbelikan. Kalau silakan yang lain, kayaknya dari yang tertulis dulu. Yang tertulis dulu dari apakah ada di dalam Islam dan contoh para sahabat dahulu yang melakukan persaingan dalam berdagang? Ada. Masalah persaingan dagang itu ada dari zaman dahulu. Dari zaman dahulu ada. Makanya di dalam Islam tidak boleh ada yang namanya menghancurkan harga. Menghancurkan harga dengan cara apa? Tadi bisa dengan cara monopoli, bisa dengan cara menjual terlalu rendah dibanding harga pasar sehingga yang lain, pedagang yang lain bangkrut. Kemudian setelah bangkrut kita main sesuka sendiri. Makanya dahulu di zaman Umar bin Khattab, Umar bin Khattab membuat tas'ir, batasan harga, tidak boleh menjual di bawah ini. Sehingga salah seorang sahabat dulu pernah menjual zabib kurma kering dengan harga yang terlalu murah. Kata beliau, imma antarfa'u imma antarfa'u ansukina, engkau naikkan penjualanmu atau engkau minggir dari pasar kami. Karena jelas itu merugikan pedagang yang lain. Juallah dengan harga yang, jadi persaingan itu di dalam Islam dianjurkan untuk persaingan yang sehat. Tadi makanya di dalam Islam salah satu yang diharapkan adalah melangkahi perdagangan atau pembelian atau penjualan orang lain. Karena itu jelas persaingan yang tidak sehat. Pertanyaan selanjutnya, karena banyak pedagang yang berprofesi sama dengan menjatuhkan harga barang karena dia seorang agen penjual dengan dijual harga eceran. Bagaimana persaingan yang baik dalam Islam? Tadi saya jelaskan. Apakah boleh mempunyai barternya dengan kartu kredit? Kakak, anda memiliki kartu kredit untuk berjaga-jaga dalam keadaan darurat seperti bayar biaya resep obat, beli tiket pesawat, murah dan lain-lain. Selain itu digunakan juga untuk membeli barang secara angsuran tanpa biaya atau cicilan 0%. Biasanya harga barang yang akan dibeli dengan kartu kredit mendapat diskon besar dan jelas jauh lebih murah daripada bayar cash. Anda tidak pernah mengambil fasilitas yang dikenakan bunga seperti cash advance, KTA, ECPay dan selanjutnya. Setelah Anda gunakan, ketika tagihan datang selalu Anda bayar penuh atau full. Mohon penjelasan saat kesekolahan. Kartu kredit Pak, yang namanya kartu kredit itu pasti ada persyaratan. Kalau telat bayar, pasti ada denda atau bunga. Dan inilah persyaratan berarti yang dikatakan salah satu kriteria jual beli haram adalah adanya persyaratan yang menimbulkan riba atau gharar, ketidakpastian. Sehingga bila kita berdasarkan itu, otomatis kartu kredit tidak dibenarkan untuk dipakai, alias tidak boleh. Ada solusinya. Kalau Anda mengatakan susah umat Islam ini, sekarang perdagangan banyak yang harus pakai kartu kredit, masa tidak bisa? Terbelakang sekali. Tidak terbelakang, gampang solusinya Pak. Bisa solusi dengan kartu debit, tidak bukan kartu kredit. Simpan dulu uang, baru pakai kartu, sehingga tagihan langsung dipotong. Atau kita ngakali bank, kalau bank kan menjerat kita, jadilah penghutang agar saya makan Anda. Saya jerat, saya kunci dengan kartu kredit sehingga Anda berhutang, enggak ada peluang untuk lupa, peluang lalai, macam-macam. Sehingga nanti akan ada bunga, kita pasang jerat terbalik. Caranya gimana? Kartu kredit diubah menjadi kartu debit. Sebelum kita pakai, kita isi dulu kartu kreditnya. Nitip. Sehingga bukan kita yang berhutang, tapi bank yang berhutang. Akhirnya kita tidak ada peluang untuk makan riba. Solusi. Tidak masalah, akal-akalan seperti ini boleh. Silakan. Kayaknya dari belakang. Kayaknya dari belakang dulu Pak, yang dari belakang. Nanti jangan depan terus. Ya, setelah ini. Sebentar nanti yang di belakang setelah ini diberi peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau bicara masalah usaha, baru sih biasa ya. Saya ini sudah 15 tahun berkecimpung jadi orang bilang mediator. Masya Allah. Ada yang bilang perantara, tapi bahasa Betawinya calo, Pak. Calo itu segala aspek masuk, Pak. Ya, dari mulai bohongin harga sampai apa itu ada semuanya. Tapi sudah 15 tahun saya jalanin. Akhir-akhir ini saya juga gampang ya. Menurut saya Islam, calo itu apa sih, Pak? Apakah Rasulullah SAW pernah jadi calo, Pak? Ada ceritanya nggak, Pak? Itu aja. Terima kasih banyak Pak Bambang. Masya Allah, beliau ini telah pengalaman dalam dunia percaloan atau mediator atau yang bahasa Arabnya namanya simsa. Bukan Pak. Nah, tadi Pak Bambang katanya sudah gamal karena semuanya masuk dalam dunia percaloan, manipulasi harga, menipu dan seterusnya. Kira-kira gitu Pak ya. Bukan saya yang nuduh, Pak Bambang aku sendiri. Di dalam Islam, apa saja yang ada unsur menipu, tidak transparan, itu jelas diharamkan sebagai penjual, sebagai mediator, atau sebagai apa saja. Walaupun profesi sebagai perantara, mediator, menjual jasa mengenalkan barang, menjual jasa mencarikan barang, itu dibolehkan. Asal, ini ada asalnya nanti, terakhir. Secara prinsip boleh, asal diterapkan dengan pertama, cara-cara yang baik, tidak ada menipu, manipulasi, dan seterusnya. Bukan pemilik bilang, saya pemilik. Anda ini tangan keberapa? Tangan pertama, padahal sudah tangan kedua, ketiga, dan keempat. Ini namanya bohong. Tidak boleh seperti itu. Karena kedustaan dalam Islam tidak pernah dihalalkan dengan cara apa saja, kecuali dalam perang. Dan yang satu tidak perlu saya buka, kedustaan yang boleh. Nanti banyak dikatakan. Perlu di saya kata, yang di belakang marah, Pak. Suami membohongi istri agar tidak minta cerai, agar hubungan suami istri tetap harmonis. Tanya dari mana? Padahal dari istri kedua, dan dari belakang situ. Ya, emang kita kan tidak pernah datang dari depan, pasti kita datang dari belakang. Ada yang pernah datang dari depan? Pasti main belakang, jalan. Tidak ada yang maju mundur. Oh, jalannya mundur. Tidak normal kalau jalannya mundur. Pasti kita datang dari belakang. Mungkin istri kita pahamnya belakang adalah orang belakang, padahal tidak, belakang itu adalah rumah kedua ya. Ini kebohongan yang diperlukan cuma ada dua, Pak. Ada satu, benar, ketiga, ada tiga. Yang satu adalah mendamaikan antara dua orang yang sedang bertikai. Selain ini tidak boleh. Nah, tadi saya katakan tadi asal cara melaksanakan sebagai mediator ini benar, baik, jujur, transparan. Ada saat kedua, jangan menyulitkan atau jangan menjadi beban ekonomi rakyat. Maksudnya, jangan menjadi mediator antara orang kampung dengan orang kota. Kenapa demikian? Karena biarkanlah harga di pasar itu menjadi murah. Tatkala orang kampung dibiarkan membawa barangnya, orang yang lugu datang ke pasar menjual dengan harga dia, itu pasar akan menjadi murah, berkah. Ringan ekonomi. Jadi kalau pedagang tengkulak di kota membeli dengan bahan baku, biasanya dibawa oleh penduduk kampung kan bahan baku, Pak, bahan mentah, ayam hidup, beras, bahan pokoknya bahan mentah yang itu merupakan kebutuhan primer setiap orang. Kalau dibiarkan menjual dia dengan mudah, dia sudah berapa banyak jual 10.000. Kenapa dia beli di kampung sana 3.000 udah untung 7.000. Untung 3.000 udah besar menurut dia. Tapi kalau calo yang jual 3.000 itu kecil sekali. Saya jualkan nanti saya akan beri untung 5.000. Wah, penduduk kampung yang wah besar sekali 5.000, dua kali lipat. Jangan, biarkan dia bertransaksi langsung dengan penduduk kota. Sehingga nanti harga murah. Oleh karena itu harus memberikan alasan damnas. Ya Rasulullah, Allah membak. Biarkan manusia ini saling dikritisi Allah SWT dari sama mereka. Karena tatkala penduduk kota, produsen mendapatkan bahan mentah, bahan baku dengan harga murah, dia akan jual dengan harga murah produksinya. Penduduk desa itu kan konsumtif, dia hanya bisa menjual barang mentah, bahan baku. Jika tatkala dia pulang dari kota, pasti dia membeli barang jadi, sepatu, baju, nasi, padam, macam-macam olahan. Hingga tatkala dia beli barang jadinya pun akan menjadi murah. Tapi lihat, sekedar contoh saja Pak ya. Belum begitu lama minyak dunia bensin atau minyak mentah harganya menjadi $140 dari sebelumnya $37. Bukan demikian Pak. Usut punya usut itu adalah tadi, kayaknya Bapak bukan. Adanya makelar-makelar, adanya broker-broker minyak yang menjadikan mata rantai perdagangan ini tidak langsung antara produsen dengan konsumen. Indonesia tidak punya uang untuk beli minyak, misalnya dari Saudi. Saudi kan butuh uang lah, saya kan punya rakyat yang saya harus kasih makan, pegawai yang saya harus makan. Kalau Anda belinya hutang, saya akan makan apa katanya? Saya gaji pegawai saya dengan apa? Di sinilah peranan broker. Ya sudah, Anda mau butuh uang, cash, saya kasih. Nih, saya beli, kapan bayarnya? 2 bulan yang akan datang. Indonesia, datang lagi ke Indonesia. Mau beli minyak? Tidak punya uang? Saya bayar belikan dulu. Bayarnya kapan? 1 bulan yang akan datang, lebih pendek temponya. Itu calo tahap pertama. Ternyata calo dalam broker dalam minyak itu berlapis-lapis. Broker yang super besar membeli minyak, seluruh produk Saudi dibeli. Kan berjuta-juta barrel. Akhirnya ada broker yang lebih kecil. Ada lebih kecil lagi. Tapi dari sehingga keluar dari Saudi dengan harga $60 sampai ke Indonesia sebagai konsumen menjadi $100. Tatkala terjadi krisis ekonomi, produksi nurun. Akhirnya banyak broker-broker yang tidak dapat konsumen. Ini apa gagal bayar, bertumpuk, yang gagalnya numpuk. Padahal barangnya satu kapal minyak ini, satu barangnya. Tapi brokernya ada 3-4 lapis. Broker pertama ke 10 gagal, 9 gagal, 10. Yang satu pun gagal, bayar ke Saudi. Saudinya bergejolak, broker-broker, perusahaan-perusahaan kesatu pun bergejolak. Ini sebab, makanya hancurlah ekonomi dunia tatkala ada perantara yang seperti ini. Makanya boleh sebagai perantara, tapi tadi dengan cara apa namanya, yang cara yang baik. Kedua, jangan sampai menimbulkan kerugian masyarakat umum. Allah alam besok. Yang belakang, silakan Pak. Yang belakang mana? Kemain terdekat. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Maaf, namanya siapa Mas? Ahsan. Mas Ahsan ya. Bagaimana dengan tender atau lelang yang terjadi di negara kita? Karena akhir-akhir ini memang sentral tender, tapi dalam persyaratannya sudah ditentukan barangnya sesuai dengan bobotnya. Ya. Selamat. Mas Ahsan tadi pertanyaan tentang hukum tender. Tender di dalam bahasa Arab dikenal dengan bi'u man yazid. Bi'u man yazid atau disebut dengan bi'ul muzayadah. Kalau lawannya disebut dengan munaqasah. Tender lawannya apa, Pak? Lelang lawannya munaqasah tender. Tender itu yang paling rendah, kalau lelang yang paling tinggi. Lelang itu disebut dengan muzayadah. Kalau tender yang itu dicari yang paling rendah, penawaran yang rendah namanya munaqasah. Dalam Islam bahasa Arabnya seperti itu. Jual beli lelang dibolehkan dalam Islam. Sebagaimana sebaliknya pun demikian. Jual beli tender dibenarkan asalkan dilakukan dengan transparan benar, tidak dengan suap agar menang. Dengan suap biasanya kan tender tertutup dalam amplop ternyata ada cek. Ini haram seperti itu. Karena suap haram kan. Di zaman Nabi pernah Nabi menjual dengan cara lelang. Ketika ada salah seorang sahabat yang terlilit utang dan dia hanya memiliki 6 orang budak, tapi ternyata ini sahabat ini dimerdekakan semua budaknya. Padahal terlilit utang. Hanya Rasulullah dibatalkan pemerdekaan budaknya, separuh dimerdekakan dan separuh sepertiga dimerdekakan dan 2/3 dilelang. ada yang menawarkan. Jadi lelang itu dibenarkan dalam Islam. Wallahualam. Silakan selanjutnya. Mungkin dari pertanyaan dari ibu-ibu. Oh ya. Dua-dua Pak. Pertanyaan dari ibu-ibu ini, bagaimana hukumnya bisnis forex online trading dan bagaimana hukumnya jadi para marketingnya? Di dalam jual beli falas dalam Islam ada dua jenis falas. Kalau jual belinya adalah semata uang, uang rupiah dengan rupiah, 100 ribu satu lembar ditukar dengan 1000 rupiah, terutama ini mendekati lebaran, itu banyak. Maka harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama tunai. Jadi uang 100 ribu ini uang 100 ribu lembar. 100 lembar. 1 ribuan. Harus tunai pembayaran. Tidak boleh ada yang ditunda. Dan persyaratan yang kedua, tidak boleh ada selisih harga. 100 ditukar dengan 100. Kamu buat apa? Apa untungnya saya yang layani? Nanti ada jawabannya. Kalau beda mata uang, dolar dengan rupiah, dinar dengan dirham, maka harus memenuhi satu persyaratan, yaitu tunai. Jadi ini dinar, ini dirham, ini rupiah, ini dolar. Ini garis besarnya semacam itu. Dengan demikian, apa yang terjadi di forex itu tidak memenuhi kriteria ini, karena forex pembayarannya setelah 2 hari. Sekarang Anda transaksi, duitnya kapan? 2 hari akan datang. Sehingga ini tidak memenuhi kriteria. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab kepada orang yang bertransaksi waktu itu, katanya, biarkan saya masuk dulu ke rumah. Apa namanya, biarkan, tunggu saya pembayarannya setelah pendahara saya datang. Kata Umar, kalaupun dia minta izin masuk rumah, kemudian keluar lagi, jangan izinkan. Nah, harus bayar dulu sebelum masuk rumah. Makanya dalam hadisnya Allah mengatakan yadan biyadin mislan bi mislin, tunai dan senilai kalau mata uangnya sama. Kalau beda, fa idza talabat hadzal aznas, kalau beda barang, beda uang, maka fabi'u kaifa syi'tum, jualah dengan cara apa saja asalkan tunai. Sehingga forex tidak memenuhi kriteria ini, makanya tidak boleh. Mungkin Anda mengatakan kolot lagi. Ustaz ini memang ustaz kolot gitu. Pisahnya jual beli dinar dan dirham. Masa konsep zaman sekarang kan perdagangan internasional menuntut kita untuk mengizinkan transaksi mata uang yang dalam jumlah besar. Tidak mungkin tunai. Masa negara Indonesia kalau mau beli dolar ke Amerika, 1 triliun dolar, masa harus mendatangkan pesawat dulu, ketemu pesawatnya di udara atau ketemu di bandara, pemindahan uang nih, pindah uang rupiah ke pesawat Amerika, Amerika pindah dolar untuk pesawat Indonesia. Susahnya Ustaz. Memang, saya jawab, memang transaksi uang di dalam Islam dipersulit. Kenapa? Uang dalam Islam adalah dinar dan dirham. Ada dua hal yang perlu diketahui. Tatkala orang-orang Yahudi menggagas mata uang kertas, mereka memiliki tujuan-tujuan kecil. Tujuan-tujuan kecil ini yang kita lalaikan. Fungsi mata uang dalam Islam itu adalah sebagai standar nilai terhadap jasa dan barang. Sehingga namanya juga standar, harus baku. Seperti meteran Pak, standar panjang. Kalau Bapak punya meteran, panjangnya beda-beda, kan bermasalah besar. Nanti kalau pulang saya, tolong bikinkan celana panjangnya 1 meter. Meterannya siapa dulu, jangan-jangan meterannya orang Arab. Meternya orang Jawa pendek, meternya orang panjang. Tidak bisa seperti itu. Akhirnya tidak akan orang bisnis. Meternya beda-beda. Saya jual tanah 1 hektar, hektarnya siapa? Orang kampung atau orang kota? Akhirnya tidak ada. Dunia ini akan kacau kalau standarnya berubah-ubah. Ini permasalahan. Nilai mata uang itu harusnya stabil, karena itu merupakan standar nilai. Tapi di konsep ekonomi sekarang, nilai mata uang dikaitkan dengan nilai barang, pergerakan barang yang dikenal dengan inflasi, atau harga barang mengalami penurunan. Maksudnya rupiah ini terus turun. Tatkala kita mau jual barang, katanya kita mengenal suku bunga emas. Mau jual? Iya, sekarang kredit jualnya tidak apa-apa. Tapi suku bunganya kan 6% pergerakan suku bunga ya. harus nambah 7%, 8%, 9% di atas suku bunga. Inilah. Tatkala bicara masalah uang, standarnya barang. Bicara barang, standarnya uang. Sehingga inilah yang menjadikan ekonomi dunia ini kacau balau. Kenapa? Nilai standar kekayaan kita ada di persepsi, bukan pada barang yang bernilai. Sehingga tatkala Joseph Ross mau menghancurkan ekonomi kita dengan mudah. Persepsi orang para pedagang falas dihancurkan dengan cara apa? Dia tarik dolar dalam jumlah besar sehingga ramai-ramai perbankan kita cari dolar untuk kembalikan modalnya. Joseph Ross dan teman-temannya hancurlah rupiah. Itu permainan. Tapi coba Anda bayangkan kalau mata uangnya emas, dinar dan dirham, tidak perlu kita jual beli falas. Itu lantai bursa yang dikhususkan untuk jual beli falas ditutup. Kenapa? Dinar di Amerika sama dinar di Jakarta. Ngapain ada tukar menukar falas? Tidak perlu. Tidak perlu. Makanya tatkala krisis ekonomi global kemarin, apa kata Menteri Ekonomi kita? Situ siapa namanya? Sri Mulyani. Ini para spekulan di lantai bursa dalam pasar falas ini harus dikebiri. Caranya apa? Tidak boleh jual atau beli dolar kecuali memang ada alasan yang jelas. Untuk apa tujuannya harus membuktikan. Itu pertama. Kemudian jual beli yang dalam waktu singkat tidak boleh, artinya saya beli sekarang saya jual lagi sore. Itu di perketat. Kenapa? Karena semua mengakui inilah konsep mata uang, inilah yang menghancurkan dunia. Tapi coba Anda bayangkan kalau konsep Islam diterapkan dinar, tidak perlu ada tukar menukar. Anda bayar, bayar, tidak perlu. Anda pun punya dinar, tidak perlu tukar dulu. Sehingga memang dalam Islam, makanya Ibn Rushd mengatakan, kebetulan disertasi saya S3 pemikiran-pemikiran Ibn Rushd dalam masalah perniagaan. Ibn Rushd mengatakan sangat sulit orang yang berprofesi sebagai pedagang falas untuk terhindar dari riba. Sangat sulit. Itu dulu tatkala masih menggunakan dinar, apalagi sekarang orang tatkala menggunakan nilai mata uang yang secara kertas yang isinya hanya sekedar persepsi orang. Tatkala BI mengatakan mata uang yang gambar 100.000 kan jelasnya siapa, Pak? Soekarno, dibilang tidak berlaku seketika masyarakat miskin. Miskin karena uangnya itu semua. Makanya tatkala penarikan uang mereka bertahap, ditarik di BI, kalau sudah masuk BI baru disimpan, masuk BI disimpan. Maka karena mereka mengatakan kalau dibatalkan seketika masyarakat jadi miskin. Tapi coba kalau uangnya dinar, tempaan mar model gambar Soekarno Hatta tidak berlaku, tidak masalah. Uang ini emas, saya bisa jual lagi. Satu gram ya satu gram, tidak akan masalah. Jadi ekonomi ini stabil. Kenapa ekonomi betul-betul bertopang pada pergerakan barang dan jasa? Sedangkan kan sekarang tidak bergerak, kadang atas persepsi orang, image orang, dana ngalir besar-besaran tadi yang menangkan saya katakan hot money, investor masuk Indonesia tapi tidak ada bukti realnya, tidak ada pabrik baru, tidak ada penanaman modal baru, yang adanya cuma di lantai bursa muter-muter duit hot money. Nanti khawatir jangan-jangan seketika ditarik seperti Josephus, rupiah akan hancur. Jadi kalau mau konsep syariah memang tidak ada namanya falas kecuali memang betul-betul butuh. Orang jual beli dengan dinar harus susuk dirham, mau tidak mau harus tukar dirham. Tapi itu pun dalam skala yang kecil. Sehingga akan stabil ekonomi. Wallahu a'lam bissawab. Yang belakang. Yes. Silakan, Pak. 2 tahun yang lalu saya jatuh. Bangun tapi, Pak, ya. Jatuh-jatuhnya. Tapi saya yakin Allah itu Maha Pengasih dan Maha Pemberi. Saya pernah kebetulan saya dari travel umroh haji, Pak. Ya. Saya dari travel umroh haji. Ya. Saya pernah mengajak orang 1250 orang. Tidak ada yang mau nyangkut ke saya, satu pun tidak ada. Luar biasa. Saya pernah memberitahu 100 orang, semuanya takut. Tapi saya tetap berusaha bangkit, bangkit, bangkit, bangkit, bangkit. Alhamdulillah, setelah 3 tahun ini dari 1250 orang itu saya punya data. Udah saya biarin aja. Yang saya pertanyakan, saya ada poin yang keempat tadi. Di travel saya, bisa cash berarti berangkat. Yang kedua, menabung berangkat. Yang ketiga, gratis. Jadi bagi umat muslim yang mau berangkat ibadah umroh gratis, bisa. Dengan mereferensikan 6 orang bisa berangkat umroh gratis. Kalau untuk haji 10 orang gratis berangkat. Tahun ini pun bisa berangkat. Yang keempat, yang keempat, selama ini kami selalu memberangkatkan jamaah, kami arahkan ke bank syariah, bank syariah. Dengan cara mereka mencicil ke bank syariah ini. Jadi bagaimana hukumnya yang selama ini kami memberangkatkan jamaah umroh maupun haji dengan sistem kredit lewat bank syariah. Jadi poin yang keempat aja. Ya. Tapi untuk teman-teman yang mau berangkat ibadah umroh, jadi dulu saya berpikir saya jatuh, tapi Allah pasti membangkitkan saya. Dari 1250 sekarang dalam tempo 3 bulan saya bisa mengajak jamaah 500 orang. Jadi setiap ada kesulitan pasti akan datang kemudahan. Silakan bagi teman-teman yang mau berangkat. Kami punya di sana ada gambarnya Uce. Uce sama Ikan Jaki. Silakan boleh menghubungi stand kami di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Ari. Bertanya sekalian promosi Pak ya, harus bayar. Jadi sebelum saya jawab, bayar dulu Pak. Kan ini promosi harus ada nilai komersialnya. Kita ini pedagang semua. Promosi tidak gratis. Jadi masalah umroh atau haji dengan di kredit, di cicil. Ada satu pertanyaannya. Kalau kita menyimpan dana kita di perbankan, baik syariat atau konvensional, pasti ada tambahannya. Di konvensional dibilang bunga atau riba, kalau di syariat disebut bagi hasil. Nah, ini yang perlu diluruskan masalah bagi hasil. Tadi sedikit saya sudah membahas tentang bahwasanya perbankan yang ada belum, saya tidak putus asa, belum menerapkan sistem syariat yang sejatinya. Seperti orang main ayunan anak kecil genjotan, genjot kiri, turun kanan, naik kanan, genjot kanan, naik kiri. Jadi ada perbankan syarat yang katanya bagi hasilnya benar, tapi status kepemilikan tidak jelas. Nasabahnya sebagai apa tidak pernah dijawab. Resiko katanya tanggung, tapi tadi tetap tidak jawab. Kalau dijawab, resiko tidak ditanggung. Jadi seperti genjot kanan, genjot kiri. Makanya tadi yang perlu diperluruskan, apakah dana yang disimpan oleh nasabah ke perbankan itu kemudian ada tambahan-tambahan dan itu dihitung sebagai biaya atau itu tidak dipakai. Yang dipakai hanya setoran dari resmi dari nasabah. Kalau yang dipakai hanya setoran nasabah, tidak masalah. Dan saya anjurkan tadi bunga atau bagi hasil yang namanya bagi hasil di perbankan syariah itu disalurkan ke fakir miskin. Tapi kalau tetap dipakai berarti dia menggunakan riba. Jadi itu yang jadi permasalahan. Makanya itu perlu diluruskan. Dan insya Allah dalam waktu yang akan datang, teman-teman dari pengusaha muslim punya inisiatif untuk mengadakan seminar serupa tapi tentang perbankan syariah. Insya Allah berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi perbankan syariah nanti kita akan bicarakan insya Allah di sana.